Pemasukan untuk orang yang malas belajar karena sudah bisa. Nah, ini perlu dirinci. Maksudnya apa? Orang yang sudah bisa, yang sudah mahir dan bermanfaat ilmunya, justru akan terus haus dengan ilmu. Dipahami? Yang sudah bisa, yang sudah pandai, yang sudah berilmu, mengecap manisnya ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru yang ada dia akan semakin haus dengan ilmu. Kalau ada yang baru merasa bisa, padahal belum tentu bisa, maka dia termasuk Abu Syibir. Ya, dia baru masuk fase pertama dalam thalabul ilm. Orang kalau masuk fase pertama dalam thalabul ilm, ya, itu akan masuk pada fase Abu Syibrin. Baru sejengkal ilmunya, ya kan, ibidina azani Allah wa iyakum, sudah merasa seperti si bawai. Ya, dikit-dikit ngikrob, dikit-dikit ngikrob. Ya toh? Antrian kamar mandi, ya, dia setoran matan jurnia. Al-kalam wallahul murakabul mufidu bil wadi. Seolah-olah menampakkan dirinya sebagai si bawai. Ada orang salah dikit bacanya, langsung ditegur. Ya akhi, enggak kayak gitu. Fa'il itu rofa. Ya, rofa itu tandanya fathah. Maklum, ini kan si bawai KW. Gitu ya. Kemudian dia merasa bisa saat mengulang sebuah pelajaran yang dia merasa sudah menguasai, enggan. Ya, enggak mau, saya sudah bisa, ngapain ya belajar lagi. Itu tanda dia masih Abu Syibir. Ya. Enggak ada salahnya ketika antum sudah bisa kemudian diulangi lagi. Antum akan menemukan dan menjumpai faedah-faedah baru dalam setiap murojaah ilmu yang antum pelajari. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Banyak di kalangan para ulama yang berulang kali belajar sebuah kitab. Ya, berulang kali belajar sebuah kitab. Tuhfatus Saniyah misalkan. Ya, seperti yang diceritakan dari biografinya Fadilatul Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, belajar Tuhfatus Saniyah sampai 8 kali. Ya, 8 kali. Dan tidak ada salahnya. Ya toh, kalau Anda memang merasa bisa, seharusnya makin haus dengan ilmu. Kalau merasa sudah tidak lagi haus dengan ilmu, maka inti pada dasarnya masih cetek ilmunya, masih terlalu dangkal ilmunya. Ihsani bidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ya, kurang lebih keadaannya sama kayak orang yang belajar silat. Baru belajar itu kan rasanya udah kayak pendekar pendekar Gunung Gangsir gitu ya. Udah yang paling hebat. Padahal ketika duel, ya, dedel duel, ihsani bidina azani Allahu wa iyyakum, gaya-gaya tok itu kan dia meremehkan orang dari sisi fisiknya. Dia belajar apa, Muay Thai atau Wing Chun atau Kung Fu atau Karate, Jiu Jitsu, terus Polytron. Ya, cabang bela diri ilmu. Kemudian ngelihat temannya, lah ini teman saya ini sudah gemuk, bulat. Nah, ini paling sekali piting pingsan. Ya. Belum tentu. Ya. Dia keluarkan jurusnya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dari jurus 1 sampai jurus 9, temannya cuma ngelihat gini tok. Pegang kepalanya, sentil telinganya, muter 7 kali ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kalah. Kan gitu ya. Nah, hingga kalau betul-betul Anda sudah merasa sebagai orang yang berilmu, itu justru haus dengan ilmu. Jadi pahami? Hai kata ikhadi bidina azan.